Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ, khotul kiram, bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa duduk bersama-sama, kita bisa duduk sejenak untuk memberikan hak kepada jiwa kita, untuk memberi hak kepada kalbu kita. Masing-masing anggota badan itu punya hak untuk dipenuhi haknya. Masing-masing anggota badan memiliki hak untuk dipenuhi haknya. Ada beberapa para sahabat yang berupaya untuk menggapai kebaikan yang sempurna, sehingga mereka yang sampai-sampai meninggalkan kebutuhan-kebutuhan badannya. Ada yang tidak tidur sama sekali dalam semalam, tidak tidur sama sekali. Itu dalam rangka qiyamul lail. Jadi semalam suntuk, tidak istirahat sama sekali. Ada pula yang setiap hari saum, tidak ada jeda hari pun kecuali dia akan berpuasa, saking inginnya mencapai kebaikan yang sempurna. Dan ada pula yang berupaya untuk menjauhi wanita, menjauhi istrinya, tidak menggauli istrinya. Bahkan ada yang akan bertekad untuk mengebiri dirinya. Saking apanya? Saking inginnya takarrub kepada Allah secara maksimal. sampai punya rencana untuk menyendiri biar enggak ada hasrat kepada wanita. Akhirnya dipanggil oleh Rasulullah SAW. Setelah itu ditanya, apa benar engkau melakukan ini dan itu? Engkau tidak makan sama sekali setiap hari atau berpuasa tiap hari tanpa jeda kecuali berbuka, setelah itu besok puasa, tiap hari puasa dia. Apa benar kalian tidak tidur sama sekali? Diceritakan itu semua dan ditanya, apa yang kalian lakukan? Kami tidak melakukan itu semua kecuali mencari kebaikan. Ingin menampilkan ibadah secara maksimal. Akhirnya dibimbing oleh Rasulullah SAW. Kalau kamu mau sholat malam, sholatlah. Namun tidurlah. Tidurlah, nanti setelah sepertiga malam, bangunlah untuk mata ada haknya. Begitu juga siang berpuasa lah, tapi makanlah. Maka kalau kalian ingin berpuasa, berpuasalah yaumul bid, berpuasalah hari Senin Kemis, puasalah Nabi Daud. Lebih dari Nabi Daud tak boleh. Maksimal puasa dengan tidur. Satu hari puasa, satu hari tidak. Kalau puasa tiap hari, jangan, kecuali Ramadan. Perut itu ada haknya. Nikahi istri kalian, nikahi istri kalian, karena istri kalian punya hak. Maka tidak boleh ya seorang muslim memforsir dirinya lalu tidak memberikan hak. Maka hal ini jamaah termasuk urusan qalbu. Itu ada haknya untuk dipenuhi. Apa itu? Memberikan konsumsi kepada hati dengan memberikan ilmu dan nasihat supaya hati kita sehat, supaya hati kita segar, supaya hati kita mendapat vitamin, supaya hati kita mendapat gizi. Gak cuma hidup saja, hidup tanpa vitamin, hidup tanpa gizi, maka jiwanya tidak optimal di dalam melakukan ibadah. Timbul kekacauan-kekacauan dalam hidupnya. Ya. Maka dalam kajian ini harus ada arah yang jelas. Harus ada misi. Apa misinya? Apa misinya ngaji ini? Biar punya grup ya. Apa misinya ngaji? Ini yang harus dibenahi. Jadi cuma semangat. Apa misinya apa? Nah ini jamaah yang perlu dibenahi. Sehingga kajian-kajian yang kita hadir itu betul-betul menghasilkan sesuatu yang menakjubkan pada diri kita ini. Menghasilkan pengetahuan, menghasilkan pemahaman, menghasilkan keyakinan, menghasilkan karakter. Itu misi. Dan harus ada misi itu di hati kita. Ya. Makanya kenapa kita sampai mikir kitab apa yang dibahas, judulnya apa, itu supaya terarah dan itu sesuai kebutuhan kita. Jadi judul itu bukan cuma dibuat judulan. Bukan untuk pantes-pantesan menghiasi tembok-tembok pengumuman. Itu ada target, ada tujuan, ada misi. Ya. Kita sangat sedih kalau melihat di beberapa tayangan di medsos, pengajian itu judulnya nangkap pol. Judulnya itu. Sehingga nek nggawa buku, nek nggawa pulpen, sampe katanya nyatet itu materi ini mboten jelas. Ayo judulnya apa? Judulnya apa? Nangkap pol. Nek gak mau pol lucu. Judulnya itu. Dan ternyata begitu kita setel dan kita dengar, benar sesuai dengan judul. Ya isinya apa? Nangkap pol. Kan sesuai dengan judul. Itu nanti catat sampai kau mulai pesan moralnya apa? Arahnya kemana? Kita harus ngapain? Enggak jelas. Ini kan disayangkan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka mudah-mudahan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita kaji semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Menindaklanjuti materi dari kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Dan hari ini kita masuk pada cabang iman yang ketujuh. Jadi sudah keluar dari tema awal sebenarnya ya. Jadi bukan iman kepada hari akhir, karena itu sudah tuntas secara mukhtasar, secara singkat. Ya, sebab kalau ngaji ini diperadalan tok nggih panjang kali pembahasan, belum lagi syafaat, orang-orang yang diusir dari telaganya Rasulullah, orang-orang yang dilaknat, orang-orang yang dimuliakan, itu panjang. Jadi kita jelaskan secara singkat. Ya, jadi iman kepada hari akhir sudah selesai dan kita masuk kepada cabang iman yang ketujuh. Agar dirimu mencintai Allah. Bapak Ibu bisa merasakan kalimat itu arahnya kemana? Arahnya kemana? Kepada siapa? Diri sendiri. Agar kita mencintai Allah. Agar kita mencintai Allah. Kalau kita ditanya, jawabannya benar, tapi enggak cocok dengan kenyataan. Kalau kita ditanya, jawabannya pasti benar. Apakah Bapak Ibu mencintai Allah? Jawabnya, nah kan itu masalahnya. Betulkah kita sudah mencintai Allah? Apa tanda-tandanya dan apa buktinya? Apakah ketika kita bertemu menghadap Allah ada rasa bahagia? Maka saat yang paling nikmat bagi seorang muslim, setiap kali melakukan ibadah, setiap kali melakukan ketaatan, setiap kali melakukan amal soleh, itulah saat yang paling nikmat bagi seorang mukmin. Kenapa? Karena orang mukmin saat melakukan ketaatan, dia berdekatan dengan Allah. J- Jadi kalau kita benar-benar mencintai Allah, waktu-waktu untuk merasakan kebahagiaan lebih banyak daripada waktu-waktu kesumpekan. Kenapa? Kalau orang jatuh cinta itu hatinya gimana? Pernah jatuh cinta nggak? Nggak pernah. Kasihan. Pernah nggak? Gimana rasanya? Bunga-bunga. Bunga apa ini? Apa itu cinta? Ini benar harus dibenahi, Bang. Apakah orang mengaku cinta kepada Allah namun lisannya jauh dengan Al-Quran? Lidah ini keluh untuk dibaca Quran, tapi kita tetap ngotot, saya cinta kepada Allah. Lisan keluh membaca Al-Quran, lisan kering membaca Al-Quran, lisan beban membaca Al-Quran, lisan pahit membaca Al-Quran, tapi kita ngotot, saya cinta kepada Allah. Ini tidak benar. Salah satu bentuk real yang bisa dilihat oleh mata, salah satu bentuk real yang bisa didengar dengan telinga, para pecinta Allah itu paling akrab dengan Al-Quran. Kenapa? Kalau zaman dulu, kalau orang pacaran kan nggak pakai WA-nya, pakai apa? Surat. Oh, Masya Allah. Saat mendapat lembaran surat dari orang yang disenangi, udah nggak usah saya ceritakan, itu bisa merasakan berulang-ulang dibaca tidak pernah, nggak pernah bosan. Melihat tulisannya saja udah seneng itu. Yang nggak pernah jatuh cinta nggak usah bayangin. Benar, demi Allah. Coba WA yang paling enak dibaca dari siapa? Yang disenangi. Yang disenangi. Coba itu dirasakan betul, Bang. Kenapa? Kan ini sangat penting. Ini urusan iman. Bukan main-main. Makanya kita bikin contoh kan simpel yang sederhana. Kalau Bapak Ibu telepon dengan orang yang Anda senangi, kepingin berlama-lamaan apa kepingin cepat-cepat selesai? Kalau kita sedang telepon, chatting, ngobrol dengan orang yang disenangi, berlama-lamaan atau bercepat-cepat biar cepat selesai? Berlama-lamaan. Saya dulu kalau telepon kan di wartel, dulu kan wartel ya, di wartel. Kalau ada anak, telepon, nunggu kursi terus muter, muter kemari-mari. Kabel telepon ini gue melontir, sik di melontir. Gila? Terus mata ini gak tertuju, stroke-nya itu habis berapa gak ngurus. Dia muter-muter, gak ngerti sih jomblo ini, antri ngetahin. Dia menikmati omongan itu. Suara dari arah yang jauh itu begitu nikmat untuk didengar itu, begitu mengikat, begitu lezat, begitu indah. Suara bening atau gembrek itu tidak ukuran. Kalau yang berbicara itu orang yang disenangi, suasana berubah. Panas itu bisa berubah menjadi sejuk ketika sudah ketemu dengan orang yang disenangi. Perjalanan jauh dalam terasa dekat. Duduk berlama-lama ketika itu berinteraksi dengan orang yang disenang. Apakah itu kita rasakan saat beribadah? Kita rasakan dan itu ketika sholat. Ada surat Al-Asr, ada surat Asy-Syams. Pilih mana? Ada Al-Asr, ada Asy-Syams. Milih mana? Saya surat Abasa Ustaz. Abasa wa ta'ala. Satu ayat aja. Apakah itu bentuk cinta? Itukah bukti cinta kita kepada Allah? Dan apakah pengakuan cinta yang hari ini kita lakukan kemudian tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kelak? Apakah dimintai? Buktinya, kenyataannya. Subhanallah ya Allah. Maka persoalannya adalah bagaimana kiat-kiat seorang mukmin agar bisa mencintai Allah dengan benar. Bukan pada pengakuan, tapi hati tidak merasakan kelezatan dalam hidup ini. Jadi kalau kita sholat apa, dengar adzan biasa-biasa aja, di mana letak cintanya kepada Allah? Di mana? Ngapunten ya. Pecinta dengan yang dicintai itu ada hubungan emosional yang luar biasa. Apapun itu bentuknya. Dan itu dibuktikan, diapresiasikan dalam kehidupan nyatanya. Aku cinta dengan sesuatu, itu ditunjukkan secara nyata. Pecinta sepak bola, antum lihat bagaimana mereka mengekspresikan. Betul? Betul, Pak? Makanya kalau sudah tenggelam dalam cinta dengan sepak bola, sampai ditulisi bola mania. Betul begitu? Itu pecinta-pecinta yang luar biasa. Dibuktikan secara nyata, ditunjukkan secara terang-terangan, aku mencintai permainan ini. Antum lihat antusiasnya. Makanya bagi para pecinta sepak bola, kalau sudah dijadwalkan ada pertandingan, tidak ada ban kempes terus tidak datang, itu tidak ada. Betul? Betul? Ban kempes, hujan gerimis, datang apa enggak para pecinta sepak bola? Lapangannya sepi apa tetap penuh? Kenapa? Karena mereka mencintai. Itu fakta, itu bukti. Kenapa? Tidak ada waktu, tidak ada kondisi yang paling menyejukkan, yang paling menggembirakan, kecuali bisa menyaksikan para yang dicintai. Itu para pecinta berduyun-duyun gandol iku sing elek-elek aneh, Pak. Tolong angkat salah satu, ada yang pernah ngaji gandol? Gara-gara gak ada kendaraan, hatiku gak bisa, aku diam sendiri. Saat ada orang ngaji di sana, aku harus keluar, tetap aku harus hadir. Ada, tolong angkat. Apakah itu cinta kepada ilmu? Dilihat dari dua sisi ini, yang menang siapa? Pecinta sepak bola atau pecinta ilmu? Kalah kita sudah. Dari sini sudah kelihatan. Gregetnya, pengorbanannya kalah. Itu belum pencinta musik. Masya Allah. Sampai ada panggung ditaruh di sawah. Itu beletok. Saya pikir gak mungkin ada yang datang. Penuh. Karena pecinta musik gak butuh duduk. Kalau duduk malah gak bisa dia. Makanya waktu ada karnaval ke SCTV di Gor itu, waktu ngundang Sleng, oh itu Masya Allah, Pak. 5 hari sebelum apa? Acara hari H. 5 hari sebelum itu sudah berdatangan itu Slengker mania, Slengker itu bawa sepanduk, bawa tenda-tenda kecil, itu wokof. Lo bener bikin tenda-tenda kecil menanti siapa? Menanti siapa? Sang idola, sang kekasih. Ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, ngamen. Bukti kecintaan itu. Para pecinta ilmu, para pecinta Al-Quran, para pecinta Allah, apakah kita seperti itu? Ada kerinduan untuk menanti waktu sholat? Ada kerinduan? Ada kerinduan? Dan begitu sudah menjelang masuk sholat, begitu ada kebahagiaan, aku sebentar lagi bertemu dengan sang kekasih, ada rasa itu? Ada kebahagiaan itu? Detakan-detakan jantung yang menggetarkan untuk mengungkapkan sesuatu pujian dan sanjungan kepada yang dicintai. Kelezatan berzikir, kelezatan beristighfar, kenikmatan baca tasbih. Adakah mimpi-mimpi itu ada di dalam benak kita? Hai para pecinta Allah, adakah itu? Adakah ketenangan hati, kebahagiaan jiwa, kesejukan batin, menanti bertemu dengan sang kekasih? Adakah itu di hati kita? Maka ketika dalam penantian sholat tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan, begitu masuk sholat, begitu kita manfaatkan, aku akan tumpahkan harapanku, akan aku adukan semua masalahku, aku akan puji dia ketika aku berhadapan dengannya. Adakah harapan-harapan seperti itu? Kalau tidak, ainal mahabbah, mana kata cinta ini? Mana kata cinta ini? Saat yang paling dinanti-nanti, saat yang paling dinanti-nanti, dan saat yang paling mendebarkan bagi para pecinta, kapan? Saat yang bagaimana? Saat yang paling dirindukan orang-orang yang jatuh cinta. Saat? Apakah itu kita rasakan? Begitu nikmat bertemu dengan Allah. Begitu indah tempat ini. Begitu lezat bercengkerama dengannya. Apakah itu kita rasakan? Kalau tidak, aina mahabbah, di mana cinta? Maka kita belum mencintainya. Lalu apakah Allah mencintai kita? Itu lebih penting lagi untuk kita renungkan. Allah tahu tidak, Pak, kita mencintainya dengan benar atau tidak? Allah tahu enggak kira-kira? Di mana letak kita ini sekarang? Maka dalam kesempatan yang mulia ini, kita simak sebuah nasihat dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. salah satu sebab kita kok belum benar cinta kepada Allah, belum merasakan itu tadi. Demi Allah, Pak, kayak kehilangan Allah. Ya, betul-betul kehilangan, ada kesedihan, ada kekecewaan ketika bertemu, gak jadi bertemu, rasanya gimana? Sudah janjian, dibatalin sepihak, rasanya gimana? Dalam, apakah kita merasakan hal itu ketika kehilangan amal soleh? Ada kegelisahan di hati. Ini urusan kalbu, urusan kalbu. Berkata Imam Ibnu Qayyim, yang menyebabkan kita belum benar mencintai Allah itu disebabkan kita belum mengenalnya dengan benar. Beliau berkata, man arafallaha, man arafallaha, barang siapa yang sudah benar mengenal Allah, barang siapa yang sudah benar mengenal Allah, ahabbahu wa la budda, maka pasti dia akan mencintainya dan itu pasti. Man arafallaha ahabbahu wa la budda. Tidak bisa tidak, artinya lah pasti dia akan mencintai Allah. Waman ahabba Allah, lalu barang siapa yang mencintai Allah, barang siapa yang sudah mencintai Allah dan sudah jatuh cinta kepada Allah, maka yamla'u sadrah, Allah akan mengisi jiwanya, Allah akan memenuhi batinnya farhan, rasa kebahagiaan yang luar biasa. Karena hati yang paling bahagia itu ketika hati itu sedang jatuh cinta. Ada orang jatuh cinta mengalami kesedihan. Hah? Orang jatuh cinta itu sorot matanya gimana? Redup, liem-liem atau gimana? Hah? Wajah letih atau penuh gairah, penuh motivasi, atau wajah-wajah yang terlihat putus asa itu yang bagaimana? Ini bukan mainan loh Pak, wallah bukan mainan. Ini urusan iman, bukan urusan kecil. Makanya para sahabat itu sampai masya Allah, pernah terdengar sahabat yang kena panah itu? Hah? Kapan mencabutnya? Ketika sholat. Jangan aku cabut sekarang, aku terasa sakit nanti. Biar aku tak sholat dulu, nanti di waktu sholat tolong aku cabut tanah ini. Karena sholat itu akan menghilangkan rasa sakit dari luka yang aku rasakan. Kenapa? Hatinya disibukkan untuk berkomunikasi dengan Allah SWT. Itu kecintaan. Jadi betul-betul dituangkan di nanti pertemuan dengan Allah itu. ditunggu pertemuan dengan Allah. Makanya orang mukmin itu saat yang paling bahagia itu menjelang melakukan setiap ibadah. Kenapa? Karena dengan ibadah itulah dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin, ada 10 langkah agar engkau mencintai Allah dengan kecintaan yang benar, bukan pengakuan tapi rasa. Bukan pengakuan, cinta itu bukan di lisan tapi di hati. Maka renungkan, betul-betul renungkan, betul-betul renungkan. Kalau hari ini kita mengatakan cinta kepada Allah, tapi kita enggak suka dengan Quran, kita berdusta terhadap Allah. Camkan itu. Camkan itu. Bagaimana kita mengatakan cinta kepada Allah, namun kita enggak suka dengan firman-firman-Nya? Renungkan, apakah kita mencintai Al-Quran dan mencintai untuk mengucapkannya? Kalau tidak, kita pembohong, kita pendusta, kita kadzab. Dan itu dilihat kedustaan kita kepada Allah Ta'ala. Kita bermain-main mengatakan cinta kepada Allah, kita permainkan Allah dengan ucapan kita, kita permainkan Allah dengan pengakuan kita, namun hati kita tersiksa ketika baca Quran. Ayol ikhwah, orang-orang cinta yang bagaimana? Orang-orang cinta yang di mana? Yang merasakan tersiksa membaca tulisan-tulisan sang kekasihnya. Apakah Anda temukan orang seperti ini? Apa kita jumpai orang-orang yang mengatakan cinta tapi dia tersiksa ketika membaca tulisan-tulisan yang mencintainya? Apakah kita temukan? Kita temukan? Enggak kita temukan, ayo. Ini kedustaan. Dan na'udzubillah syaitan, kita bermain-main dengan Allah Ta'ala. Kita permainkan Allah. Dan Allah melihat, Allah melihat, Allah tahu. Ayo ikhwah, ini harus segera diakhiri. Ini harus diakhiri. Sehingga nanti begitu lezat, terutama saat sujud, aku tumpahkan semua permasalahan. Karena saat sujud adalah saat kondisi yang paling dekat hamba dengan Allah SWT. Sehingga seakan-akan aku tidak ingin mengangkat kepalaku ini. Itu saat yang paling dekat seorang hamba kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala menolong kita dan menuntun kita untuk menuju kecintaan yang benar. Dan semoga Allah anugerahkan kecintaan ini kepada kita semuanya. Baik, mari kita lihat nasihat-nasihat yang indah dari Imam Ibnu Qayyim. 10 langkah agar engkau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Al-inkifafu an kulli qati'i bil qawli wal fi'li wal ifkar ar-radi'ah. Langkah yang pertama adalah mensucikan, membersihkan tiap-tiap ucapan, perkataan dan perbuatan, wal ifkar dan pikiran-pikiran radiah yang tercela. Ini langkah pertama agar kita bisa mencintai Allah. Mensucikan, membersihkan dari setiap ucapan dan perbuatan serta pikiran-pikiran yang tercela. Nah, jadi PR kita apa? Menjauhi, menghindari, meninggalkan setiap perkataan, setiap perbuatan, pikiran-pikiran yang tercela untuk kita jauhi. Itu langkah pertama agar kita bisa mencintai Allah. Yang kedua, wal ikthar min dzikrillahi bi huduri qalbi. Masyaallah. Wal ikthar, dan memperbanyak min dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah, bi huduril qalb, dengan menghadirkan hati. Bukan disibukkan berapa ratus saya sudah berpikir, tapi hatinya tidak hadir. Sekali lagi saya ingatkan, saya masih sering, ini yang saya ketahui Pak, ya yang lain kita enggak tahu, yang masih saya ketahui dan sering saya jumpai, zikir setelah sholat itu masih ada yang menghitung jumlah zikir itu dengan hitungan yang kurang tepat. Kamu jangan lihat, kalau zikirnya dengan menghitung dengan cara begini, ini udah enggak benar. Ini baca apa coba? Silakan dibaca. Silakan dibaca. Baca apa ini? Baca tasbih? Baca tahmid? Baca takbir? Bacaan apa yang begini ini? Ini keliru. Ayo diperbaiki. Ketika kita membaca tasbih tahmid ketika setelah zikir Bapak Ibu, itu asmaul husna, nama terbaik. Bagaimana kita menyebutkan dengan sebutan sesuka kita, itu nama terbaik milik Allah. Nama itu milik Allah, nama itu. Bagaimana kita menyebutnya dengan sebutan yang enggak jelas maknanya, yang enggak punya makna, enggak punya arti. Itu asmaul husna, nama terbaik dari nama-nama yang lain. Itu nama mensucikan Allah. Allah bersih dari aib, Allah bersih dari noda, Allah bersih dari cacat, Allah bersih dengan kalimat subhanallah. Allah bersih dari semua aib dengan kalimat subhanallah. Itu asmaul husna. Kalau karena saya pengalaman zaman saya dulu juga begitu Pak, mengikuti hitungan, jadi bacaannya juga enggak sempurna. Subhanallah itu jadi disingkat. Coba diikut, coba sekarang baca sesuai dengan hitungan saya. Coba bacaan apa jadinya, subhanallah atau sublah? Alhamdulillah, coba. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa? Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Ini asma'ullah. Ini asma'ul husna. Itu sifat-sifat Allah yang kalau dibaca bihuduril qalb. Hadirkan hati, renungkan kalimat itu. Allah Maha sempurna. Itu yang menyebabkan kita suka zikir tapi hati kita keras, karena belum benar cara berpikir kita. Alhamdulillah. Kalimat apa? Tahmid. Kenapa? Allah kita puji. Segala puji milik Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Nikmat Allah. Allah begitu tidak terhitung kepada kita. Syukuri, puji, sanjung Allah dengan kalimat tahmid. Diubah, ayo dibenahi. Ayo dibenahi. Nikmati khuduril qalb. Allahu Akbar. Bacaan? Bacaan? Takbir. Yang artinya? Allah. Kalau Allah besar, lalu bagaimana dengan kita yang membaca? Hah? Kenapa ada kesombongan? Kenapa ada kejengkaan? Kenapa ada ujub? Kenapa ada kebanggaan? Setiap kali kita baca takbir, takbir itu tidak mewarnai sifat kita. Takbir itu tidak menyentuh hati. Kenapa? Karena waktu membaca takbir, hati kita tidak hadir bahwa kita rendah, kita fakir, kita hina, kita jahil, kita lemah. Itu tidak hadir di hati kita. Jadi yang kedua apa? Wal ikhtaru min zikrillah bihuduril qalb. Perbanyak zikir kepada Allah dengan menghadirkan hati. Yang ketiga, agar kita mencintai Allah adalah wa tadabburi kalamihil karim, merenungkan, mentadabburi firman-firman Allah yang maha mulia ini. Membaca Al-Quran diupayakan, diselingi untuk mengkaji kandungan-kandungannya. Apakah kita ada waktu untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran disertai dengan maknanya? Ada waktu untuk itu? Ya. Ada waktu untuk itu. Mengkaji ayat-ayat Allah, mentadaburi firman-firman Allah. Banyak yang akan terungkap, banyak yang akan terbuka pengaruhnya, mukjizatnya, keagungannya, kemuliaannya. Itu akan kita dapatkan ketika kita ada waktu mengkaji makna-maknanya ini. Yang keempat, wa mutala'atu ni'amihil 'azimah, merenungkan nikmat-nikmat Allah yang begitu agung, alal ibad, yang diberikan kepada para hamba. Merenungkan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak yang telah dicurahkan kepada kita. Yang kelima, kita kaji secara global dulu. Bulan depan kita oncei satu-satu supaya betul-betul kita bisa meraihnya. Jangan sampai tidak meraih walaupun sedikit. Jangan sampai tidak. Yang keempat tadi apa? Merenungkan nikmat-nikmat Allah yang sangat agung, yang sangat banyak, yang telah Allah berikan kepada para hambanya. Yang kelima, wabil wukufi baina yadain bihuduril qalbi wa adabi fil wukufi baina yadain. Sering-sering bersimpuh di hadapan Allah. Bersimpuh di hadapan Allah dengan menjaga adab-adabnya seorang hamba. Insyaallah ini yang hilang, Pak. menjaga adab-adabnya sebagai seorang hamba dan diiringi dengan kekhusyuan, ketawaduan, kebutuhan kita kepada Allah. Kita butuh, bukan Allah yang butuh. Kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Yang ketujuh, yang keenam, wa mujalasatul muhibbin wa mujanabatu kulli qati'. Berupaya untuk selalu berkumpul bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Berupaya, berusaha untuk berkumpul, bertemu, bersahabat dengan orang-orang yang soleh dan menjauhi setiap pelaku kemaksiatan. Langkah yang keenam, apa tadi? Berupaya untuk berkumpul, bermajelis, bersahabat, akrab, berdekatan dengan orang-orang yang soleh dan menjauhi kepada setiap pelaku kemaksiatan. Yang ketujuh, at-taqarrubu ilallah, berupaya dengan sungguh-sungguh mendekat kepada Allah. Bin nawafil, dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Berupaya dengan sungguh-sungguh mendekat kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Ba'dal fara'id, setelah melaksanakan amalan-amalan yang wajib. Ya. Jadi jangan sampai kita melakukan amalan-amalan sunnah, yang wajib malah ditinggalkan. Sebagaimana hari ini kita temukan banyak sekali kaum muslimin kebalik-balik, yang gak diperintahkan justru diamalkan, yang diwajibkan justru malah ditinggalkan. Ini terbalik ini sekarang. Sholat enggak, baca Quran enggak, pakai hijab enggak, amalan-amalan yang enggak diajarkan justru diamalkan begitu mulia. Makanya kan saya pernah guyonan, pakai dasi itu boleh untuk menghiasi kelengkapan, boleh punya. Namun kamu pakai baju dulu. Jangan kamu gak pakai baju dasinya. Yang wajib itu dulu. Jelas ini? Maka untuk supaya kita diberikan rasa cinta oleh Allah, berupaya dengan serius mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan sunnah setelah kita menunaikan amalan yang wajib. Yang kedelapan, wa itharu mahabbahu ala mahabbika ala mahabbika, mendahulukan cinta kepada Allah, mendahulukan cinta kepada Allah daripada mendahulukan hawa nafsu. Lebih mendahulukan cinta kepada Allah daripada mendahulukan hawa nafsu. Yang kesembilan, wa mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi. Berupaya untuk merenungkan dengan sepenuh hati tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat yang agung. Merenungkan dengan sepenuh hati nama-nama Allah yang maha baik dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Yang terakhir, agar kita bisa mencintai Allah adalah al-khulwatu waqtan nuzul li ilahi. Al-ilahi, berkhulwat. Apa berkhulwat? Berduaan dengan Allah di sepertiga malam. Berduaan untuk bertemu dengan Allah di sepertiga malam. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Beliau mengatakan, "Faman fa'ala dzalik," maka barang siapa yang melakukan amalan-amalan tersebut, "nala al-muhabbata insyaallah." Maka insyaallah orang tersebut akan bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang melakukan 10 amalan ini, dilakukan dengan benar, dilakukan dengan benar, maka insya Allah hamba tersebut akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah inilah 10 langkah yang akan kita kaji, yang akan kita kupas di pertemuan yang akan datang. 10 langkah agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian, kajian malam ini yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah memberikan anugerah kepada kita untuk bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.